Tsumma qultu ama inni lam akun fi salati walakin lujirtu. Kemudian aku buru-buru menambahkan, ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku tidaklah sedang melaksanakan sholat, akan tetapi aku terjaga malam itu karena disengat kala jengking. Bapak ibu, saudara saudari, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai perkataan ini, dan ceritanya ini adalah ada seorang yang bernama Husain bin Abdurrahman. Beliau ini bercerita suatu ketika duduk di majlis gurunya. Gurunya bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i. Kemudian sang guru Husain bin Jubair rahimahullah bertanya, siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Biasanya bintang jatuh itu terjadi setelah pertengahan malam. Berarti siapa yang melihat, maka dia berarti bisa dikatakan bangun malam, mungkin untuk sholat malam. Nah, kemudian sang murid Husain bin Abdurrahman berkata, saya tadi malam melihat bintang jatuh, tetapi saya bukan sedang dalam keadaan sholat. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau menjaga keikhlasan. Karena orang yang ikhlas adalah berkata jujur. Jika memang sedang tidak dalam keadaan beribadah, maka katakan sedang tidak dalam keadaan beribadah. Tetapi beliau bangun melihat bintang jatuh karena kesakitan, tersengat kala jengking. Nah, ini sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qawluhu walakinni lujirtu bi dhammi awwalihi wa kasri tsanihi. Qala ahlul lughati yuqalu lagad ladaghathu al-aqrab wa dhawatu as-sumum idza asabathu bismiha wa dhalika bi an ta'abbarahu bi syaukatiha. Di sini disebutkan bahwasanya Husain bin Abdurrahman berkata, tetapi aku sedang tersengat kala jengking. Aku disengat. Nah, disengat ya, di sini maksudnya adalah disengat oleh kala jengking atau binatang-binatang yang memiliki bisa racun. Ya, jika terkena bisanya dengan cara durinya tersebut menancap pada tubuh manusia, itu namanya disengat. Sekali lagi, di sini Husain bin Abdurrahman bercerita bahwa beliau bangun malam bukan sedang dalam keadaan sholat, tetapi beliau sedang disengat kala jengking atau binatang-binatang yang mempunyai bisa racun lainnya. Kemudian di dalam hadis disebutkan qawlu qultu irtaqaitu. Kemudian setelah itu kan Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala berkata, apa yang kamu lakukan setelah terkena salat sengatan kala jengking? Madza sana'ta? Apa yang kamu lakukan? Kemudian Husain bin Abdurrahman bercerita, irtaqaitu, yang artinya aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Ini inti pembicaraan. Aku minta diruqyah. Di dalam lafaz Muslim, istarqaitu ay talabtu man yarqini. Yang artinya dalam lafaz Muslim aku meminta diruqyah. Maksudnya adalah aku minta seseorang untuk meruqyahku. Ya. Kemudian setelah itu Sa'id bin Jubair, sang guru, bertanya lagi kepada muridnya, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Atas dasar apa engkau melakukan minta diruqyah? Atas dasar apa engkau minta melakukan itu, yaitu minta diruqyah? Apa dalilmu? Ya, apa dalilmu? Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, fihi talabul hujjati ala sihhatil madhab. Nah, artinya di dalam perkataan ini meminta alasan hukum, sandaran hukum atas benarnya sebuah pendapat. Nah, semestinya seorang muslim beragama seperti ini. Apapun yang dia kerjakan, terutama dari hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, senantiasa didasari oleh hujjah. Oleh hujjah, yaitu oleh sandaran hukum berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sang murid Husain bin Abdurrahman menjawab, hadithun haddathanahu Syahbi, yang artinya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Ya. Asy-Sya'bi rahimahullah ismuhu Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafati Umar radhiyallahu anhu wa huwa min thiqati at-tabi'in wa fuqaha'ihim. Mata sanata 300. Asy-Sya'bi namanya adalah Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Beliau dilahirkan di kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk seorang tabi'in yang terpercaya dan ahli fikih yang terpercaya. Wafat pada tahun 103 Hijriah. Jadi kata sang murid, yang menjadikan, yang aku jadikan sebagai sandaran untuk beramal, yaitu aku minta diruqyah, hadis. Hadis yaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Nah, kemudian setelah itu di dalam hadis disebutkan, wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi, yang artinya apa hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, kata sang guru kepada muridnya. Kemudian di dalam hadis disebutkan, haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin, yang artinya di riwayat Syahbi meriwayatkan kepada kami dari Buraidah, bidhammi awalihi wa fathi thanihi, tasghiru Burda ibn al-Husayb bidhammi al-ha'i wa fathi as-sadil muhmalatain ibn al-Harith al-Aslami sahabiyun shahir mata sanata 63 qala ibn Sa'd. Dari Buraidah. Buraidah, nama beliau adalah Buraidah dengan diberikan harakat dhammah pada awalnya, itu huruf ba. Kemudian diberikan harakat fathah pada huruf ra. Ya, dan dia adalah bentuk minimal atau bentuk kecil dari Burdah. Burdah yang artinya adalah selimut. Burdah bin Al-Husayn. Al-Husayn dengan diberikan harakat pada huruf ha, hu, Husayn, dan juga diberikan harakat fathah pada huruf sad, ya, Husayb bin Al-Harith Al-Aslami. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang masyhur, wafat pada tahun 63 Hijriah. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Sa'ad rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tabaqah. Nah, itu biografi sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb. Nah, kemudian setelah itu aku pun menjawab sebuah hadis dari Buraidah yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Waqat rawahu Ahmad wa Ibn Majah anhu marfu'an. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini dan juga Imam Ibn Majah dari Buraidah bin Al-Husayn secara marfu, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran bin Husain bihi marfu'an. Qala Al-Haythami rijalu Ahmad thiqat. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Imran bin Husain dengan hadis ini secara marfu' juga. Dan Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah para perawi yang terpercaya. Ini menunjukkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid bahwa hadis ini diriwayatkan juga oleh Imran bin Husain dengan riwayat yang sahih juga. Diriwayatkan juga oleh Buraidah bin Al-Husayb dengan riwayat juga yang sahih juga. Wal-ainu hiya isabatul a'ini ghairuhu bi'ainihi. Dan yang namanya a'in adalah penyakit yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya akibat pandangan matanya. Jadi kan dalam hadis tadi disebutkan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqyah kecuali karena ain. Nah, apa itu ain? Ain adalah terkena penyakit oleh karena ada orang yang bermata jahat melihat orang lain. Nah, ini pada ikhwan. Baik, wal huma bi dhamil muhmalah wa takhfifil mim summul aqrab wa syibhuha. Dan yang dimaksud dengan humah atau terkena sengatan adalah dia racun dari kala jengking atau yang semisalnya. Baik, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala al-Khattabi wa ma'na al-hadith la ruqyata ashfa wa awla min ruqyati al-'ain wal humah. Waqat raqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ruqi. Yang artinya Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, dan makna hadis adalah tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama dibandingkan meruqyah orang yang terkena ain atau terkena sengatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan diruqyah. Pernah meruqyah dan di ruqyah. Nah, ini ahibbatul muslimun a'afanillah wa iyyak. Baik, yang jelas tadi hadisnya la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mata jahat dari seseorang atau karena sengatan kala jengking. Kemudian di dalam hadis disebutkan sang guru Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Yang artinya sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar. Sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar. Artinya sang guru merespon positif apa yang dilakukan oleh muridnya dengan alasannya. Kemudian di dalam hadis disebutkan, walakin haddatsana ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menuturkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Baik, sebelum itu kita bahas dulu tadi, sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar. Ai man akhadha bima balaghahu min al-'ilm wa 'amila bih faqad ahsana bi khilafi man ya'malu bijahl aw la ya'malu bima ya'lam fa innahu musii'un athimun wa fihi fadilatu 'ilmi salaf wa husnu adabihim. Yang artinya, yang dimaksud dengan sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar, maksudnya adalah sungguh baik seorang yang mengambil ilmu lalu mengamalkannya. Ya, ini adalah perbuatan yang baik, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Berbeda dengan yang beramal tanpa ilmu dengan kebodohan, atau tidak mengamalkan dengan apa yang sudah dia ilmui, maka orang seperti ini adalah berdosa dan juga buruk, berbuat keburukan. Dan di dalam perkataan ini, kata penulis kitab Fathul Majid, terdapat keutamaan ilmu para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, kemudian terdapat kebaikan adab mereka terhadap murid-murid mereka. Maksudnya apa? Kita tahu bahwasanya berdasarkan hadis dari Buraidah tadi, diperbolehkan ruqyah disebabkan karena penyakit ain atau karena tersengat-sengatan. Ini menunjukkan dalamnya ilmu salaf. Lebih dalam lagi sang guru mengatakan, tetapi ada hadis, kami mendapatkan hadis tersebut dari Abdullah bin Abbas yang menunjukkan tentang tidak meminta diruqyah. Dan juga ini menunjukkan baiknya adab, ya, baiknya adab para salafus saleh. Baiknya adab para salafus saleh, yaitu dengan cara mereka tidak mencela murid, ya, yang sudah mengamalkan apa yang dia telah dengar. Itu termasuk daripada baiknya adab para ulama salafus saleh. Kemudian dalam hadis disebutkan, akan tetapi telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas. Huwa Abdullah ibn Abbas ibni Abdul Muttalib ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan da'alahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Fakana kadzalika mata bitta'ifi santa 68. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abdullah bin Abbas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pahamkan ia dalam perihal agama dan ajari ia ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan ternyata memang demikian yang terjadi pada Abdullah bin Abbas, dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Nah, baik. Kemudian para ikhwan dalam hati Allah, qala al-musannifu fihi umqu ilmi salaf liqawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a falakin kadha wa kadha fa'ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani. Kemudian penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, di dalam cerita ini terdapat dalamnya ilmu para salafus saleh. Dalamnya ilmu para salafus saleh. Karena disebutkan tadi dalam hadis, sungguh baik seorang yang mengamalkan apa yang ia dapatkan. Tetapi kami telah mendapatkan riwayat seperti ini, seperti ini, menunjukkan bahwasanya ada lagi ternyata keterangan setelahnya. Memang tidak boleh ruqyah kecuali dari penyakit ain atau kena sengatan. Tetapi ada lagi tambahannya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya dalamnya ilmu salaf, ilmu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan diketahui bahwa hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Apa maksudnya? Hadis yang pertama adalah tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain dan karena penyakit sengatan atau karena terkena sengatan. Ini berarti meruqyah disebabkan karena penyakit ain dan meruqyah disebabkan karena sengatan. Adapun hadis yang kedua adalah tidak meminta diruqyah. Berbeda permasalahannya. Tapi ruqyahnya boleh. Kalau ada seorang sakit, kemudian datang orang yang ingin meruqyah si sakit tanpa diminta, maka boleh. Ya. Dan tidak mengurangi keistimewaan tauhid pada diri orang yang sakit tersebut. Yang mengurangi atau menghilangkan keistimewaan tauhid adalah dia dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Nah, ini kehilangan keutamaan tauhid yang utama, yaitu masuk surga tanpa hisab. Jadi hadis pertama bahwa ruqyah boleh pada penyakit ain dan penyakit terkena sengatan tidak bertentangan dengan hadis kedua, yaitu tidak boleh atau tidak meminta diruqyah. Ya, tidak ada pertentangannya. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya boleh meruqyah, hadis yang kedua bahwasanya dijauhi untuk minta diruqyah. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Baik, kemudian setelah itu penulis membawakan Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya "Qulidat alayyal umam", yang artinya telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Wa fi Tirmidzi wa Nasa'i min riwayati Abthar ibn al-Qasim an Husain bin Abdurrahman anna dhalika kana lailatul Isra. Ya. Dan diriwayatkan di dalam Imam Tirmidzi, Sunan Imam An-Nasa'i dari riwayat Abthar bin al-Qasim dari Husain bin Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman bahwa hal itu terjadi pada malam kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, saat perjalanan itulah diperlihatkan kepada beliau dengan kuasa Allah, beliau diperlihatkan umat-umat sebelum beliau. Kemudian qala al-hafiz fa in kana dhalika mahfuzan kana fihi huwa liman dhahaba ila ta'addudil isra wa annahu waqa'a bil madinati aidan qultu wa fi hadha nazar. Yang artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kata al-hafiz Ibnu Hajar, jika hal tersebut memang terjaga riwayat ini, memang ada benar riwayatnya, maka ini adalah dalil yang kuat bagi siapa yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi beberapa kali dan juga bisa terjadi di kota Madinah. Nah, ini ya, juga bisa terjadi di kota Madinah. Kemudian kata penulis kitab Fathul Majid, di dalam pendapat ini perlu diteliti kembali, yaitu bahwasanya kejadian Isra terjadinya beberapa kali. Kan kita tahu Isra dan Mi'raj kejadiannya di Mekah. Ada ulama yang berpendapat kejadian Isra dan Mi'raj terjadi juga di Madinah, berarti beberapa kali kejadian itu. Ya. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini dalil yang kuat bagi yang berpendapat adanya Isra beberapa kali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahm. Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya ada sekelompok orang. Walladhi fi sahihi Muslimin ar-ru'aiku bit-tasghir la ghair. Wa humul jama'ah dunal asyrah qalahun Nawawi. Dan di dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan ar-ruhaitu, ya, dengan cara mengecilkan kata ar-ruhtu yang artinya adalah sekelompok manusia tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10, sekelompok manusia kurang dari 10. Jadi ada seorang nabi yang memiliki pengikut hanya dari 1 sampai kurang dari 10, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam hadis lagi disebutkan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Fihi ar-raddu 'ala man ihtajja bil kasrah. Dan seorang nabi yang bersamanya hanya 1 dan 2 saja. Ya, dan seorang nabi lagi yang tak seorang pun menyertainya. Nah, di dalam perkataan ini kata penulis kitab Fathul Majid bantahan atas orang yang bersandar dengan jumlah yang banyak. Artinya kebenaran tidak bisa diukur dengan jumlah yang banyak. Jika yang banyak mengerjakan maka dinyatakan benar, ini tidak. Buktinya ini, nah, ada nabi yang pengikutnya tidak lebih dari kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi yang pengikutnya 2 orang. Apakah yang didakwahkan oleh nabi itu salah? Tidak. Ya, jadi kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut, banyaknya yang melakukan. Nah, kemudian setelah itu, ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum. Setelah itu kita lanjut ya. Qauluhu idh rufi'a li sawadun 'adzim fa dhanan al-muradu huna asy-syakhs alladhi yura min ba'id. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang terlihat dari jauh. Seseorang yang terlihat dari jauh. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang terlihat dari jauh, ini banyak orangnya. Qauluhu fa dhanantu annahum ummati li'annal ashkhas allati tura fil ufuq la yudraku minha illa surah. Nah, artinya maka aku pun mengira bahwa mereka itu umatku. Kenapa? Kenapa diperkirakan saja? Karena orang-orang yang dilihat dari jauh tidak diketahui kecuali hanya bentuk-bentuknya saja. Jadi jauh. Wa fi sahihi Muslimin walakin dzur ilal ufuq wa lam yadhkurhu al musannif fa la'allahu saqata fil asl alladhi naqil al hadith minhu wallahu a'lam. Ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, akan tetapi lihatlah kepada ufuk, yaitu bagian pojok, dan tidak disebutkan oleh penulis. Mungkin ini tidak tercatat di dalam apa yang disebutkan oleh penulis dari hadis asalnya yang dinukilkan hadis dari situ, Allahu a'lam. Artinya penulis tidak menukilkan akan hal ini. Ya, penulis tidak menukilkan akan lafaz ini, tetapi lihatlah kepada atas sana. Ya. Qauluhu taqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ai Musa ibni Imran kalimur rahman wa qaumuhu atba'uhu ala dinihi min bani Israel. Maka namun ternyata dikatakan kepadaku bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya, yaitu Musa bin Imran, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kaumnya yaitu pengikut-pengikut Nabi Musa dari Bani Israel. Nah, kemudian qauluhu fanadhartu fa idza sawadun adzim fa qila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna aljannah bighairi hisabin wala 'adzab, ay litahaqquqihim at-tauhid wa litahqiqihim at-tauhid wa fi riwayat ibn Fudhail wa yadkhul jannata min haula min ummatika 70,000. Yang artinya tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang lainnya yang jumlahnya juga sangat banyak, lalu dikatakan kepadaku bahwa mereka itu adalah umatku, ya, dan di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Ya. Dan hal ini dikarenakan mereka benar-benar mengamalkan tauhid. Di dalam riwayat Al-Fudhail Ibnu Al-Fudhail dan masuk ke dalam surga dari mereka, dari umatmu sebanyak 70,000. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW banyak, dan dari yang banyak tersebut masuk ke dalam surga tanpa hisab 70,000. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain annahum tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr. Yang artinya, dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya wajah-wajah mereka bersinar seperti sinar bulan pada malam purnama. Nah, ini tambahan riwayat, ya, bahwasanya yang umat Rasulullah SAW seperti itu. Wa rawal imamu Ahmad wal Baihaqi fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Yang artinya, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu aku minta tambahan kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi 70,000 maka beliau minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani, lalu Allah menambah untukku ma'a kulli alfin sab'ina alf, ya, di setiap 1000 membawahi 70.000, setiap 1000 70.000. coba kita hitung ya, kan 70.000 nih, 70.000 ya, 70.000 setiap 1000-nya 70.000, berarti kali 70.000 ya, 4,9 miliar ya, 4,9 miliar. Qala al-Hafidz wa sanaduhu jayyid, dan al-Hafidz Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan sanad riwayat tadi baik. Ya, sanad riwayat tadi baik, artinya 70.000 setiap 1000-nya membawa 70.000. Nah, ini sanadnya baik. Kalau 70.000 saja, berarti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut. Karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam 124.000. Ya, sudah diambil tiketnya semua oleh para sahabat nanti. Tapi kalau seandainya tambahan riwayat setiap 1000-nya membawa 70.000, maka berarti dia bisa saja, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian lanjutannya adalah, baik, thumma nahadha ay qama, lalu setelah Rasulullah SAW memberitahukan seperti itu, beliau bangun dan pergi masuk ke dalam rumah. Kemudian di dalam hadis disebutkan fa khadha an-nasu fi ulai, yang artinya lalu Rasulullah SAW bangkit dari duduknya lalu memasuki rumahnya. Para sahabat pun mulai memperbincangkan tentang 70 orang itu. Hadza min al-'am alladhi urida bihi al-khusus ay jumlatul hadirin khadha bil kha'i wad dadi al-mu'jamatain wa fi hadza ibahatul munadharah, yang artinya, dan ini adalah bentuk umum yang diinginkan adalah kekhususan, artinya sekelompok yang hadir mereka melakukan perdebatan, dan di dalam ini menunjukkan bolehnya berdebat, ya, bolehnya berdiskusi. Wal mubahatsatu fi nusus syara', dan pembahasan dalam nas-nas syariat ala wajhil istifadati wa bayanil haq, ya, sesuai dengan istifadah dan juga penjelasan kebenaran. Wa fihi 'umqu 'ilmi salaf, dan di dalamnya terdapat dalamnya ilmu para salafus saleh. Bi ma'rifatihim annahum lan yanalu dzalika illa bi 'amal, karena pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan pernah dapat itu semua kecuali dengan amal. Wa fihi hirsuhum 'alal khair, dan di dalam lafaz ini terdapat kegigihan para sahabat terhadap kebaikan. Mereka bertanya-tanya, siapa yang 70.000 itu kira-kira? Oh si fulan gitu ya. Ini menunjukkan kegigihan mereka. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW selama ini karena perjuangan mereka. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam dan seterusnya. Ini menunjukkan kegigihan para sahabat untuk juga mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Ini sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, lanjut. Qawluhu faqalahumul ladina la yastarqun, yang artinya lalu Rasulullah SAW pun keluar, ya. Ada yang memperkirakan bahwa 70 ribu tersebut adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah semasa hidupnya, itu para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang 70 ribu itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan sebagai muslim, ya, mereka tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, dan mereka menyebutkan berbagai macam perkiraan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar rumah, lalu para sahabat pun memberitahukan rasa penasaran mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, humul ladina la yastarkun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah minta ruqyah. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan hakadza tsabata fi sahihain wa huwa kadzalik min fi hadits ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhu fi musnad Ahmad. Demikianlah yang telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan dia demikian pula di dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad ia di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wa fi riwayatin li Muslimin wa la yarqun. Dan di dalam riwayat Imam Muslim bukan yastarqun tetapi yarqun. Kalau yastarqun kan minta ruqyah. Kalau yarqun berarti tidak meruqyah. Nah, ini kan beda dua hal. Padahal meruqyah kan boleh, ya, dan tidak mengurangi kemurnian tauhid. Yang agak mengurangi kemurnian tauhid adalah yastarqun, yaitu minta ruqyah. Kemudian penulis membawakan perkataan Syekhul Islam sebagai penjelasan. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadhihi ziyadatu wa hum min ar-rawi lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la yarqun. Tambahan ini kata Syekhul Islam dari rawi hadis dan tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم اخا ان ينفع اخاه فليفعل. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda saat ditanya tentang meruqyah, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sanggup dari kalian untuk memberikan kebaikan kepada saudara muslimnya, maka lakukanlah. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat la yarqun, tidak meruqyah, ini adalah tambahan dari rawi, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala la ba'sa birruqa ma lam takun syir'an. Nah, begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik bahwa tidak mengapa meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Jadi kata-kata la yarqun ini tidak tepat riwayatnya, karena Nabi Muhammad SAW meruqyah, para sahabat meruqyah. Ya. Qala wa aidan faqad raqa Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabah. Begitu juga dalil yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihi salam pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah para sahabatnya. Nah, berarti kata-kata la yarqun ini kurang sahih, ya. Karena itu adalah perkataan rawi, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Wa qala wal farqu bainar raqi wal mustarqi anna al-mustarqi sa'ilun musta'tid multafitun ila ghairillah biqalb war raqi muhsin. Yang artinya perbedaan antara orang yang meruqyah dengan orang yang minta ruqyah, bahwa orang yang minta ruqyah dia meminta, ya, untuk diberikan dan condong hatinya kepada selain Allah. Ya, minimal itu sedikit condong hatinya kepada yang dia mintai ruqyah. Kepada yang dia mintai ruqyah. Sedangkan orang yang meruqyah adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi sangat beda minta ruqyah dengan meruqyah. Yang boleh adalah meruqyah. Minta ruqyah ini kurang sempurna pengamalan tauhidnya dengan sebenar-benarnya. Baik. Kemudian setelah itu, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa innamal muradu wasfu sab'ina alfan bi tamamit tawakkul fala yas'aluna ghayruhum an yarfiyahum wa la yaqfiyahum wa kadha qala Ibnul Qayyim. Dan yang dimaksud pensifatan 70 ribu dengan kesempurnaan tawakkal. Maka mereka tidak meminta selain mereka untuk meruqyah mereka, dan tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Artinya tidak tepat bahwa lafaz la yarqun, ya, tidak meruqyah. Karena Nabi meruqyah, Jibril meruqyah, kemudian juga yang tercela adalah yastarqun, bukan yang tercela. Yang kehilangan kesempatan keutamaan tauhid, yaitu yastarqun. Karena ada kecondongan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih panjang ini. Ya. Saya lanjutkan. Qauluhu wa la yaktawun ay la yas'aluna ghayrahum an yabqiyahum kama la yas'aluna ghayrahum an yarqiyahum istislaman lil qada wa taladdudan bil bala. Yang artinya sifat orang yang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab di antaranya adalah tidak meminta orang untuk mengobati dirinya dengan penyakit kain, sebagaimana mereka tidak bisa meminta orang lain untuk meruqyah mereka. Kenapa? Untuk menerima ketetapan Allah dan berlezat-lezat dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian penulis kitab Al-Majid mengatakan, qultu, aku berkata, wadhahir anna qawlahu la yaktawun a'ammu min an yas'alu dhalik aw yaf'alu dhalika bi ikhtiyari. Dan yang terlihat jelas bahwa yang dimaksud la yaktawun, tidak minta diobati dengan kai, ini lebih umum daripada hanya sekedar meminta, ya, hanya sekedar meminta atau mengerjakan hal tersebut dengan pilihannya. Nah, ini amal kaifi nafsi jais. Nah, ini adapun pengobatan kain, ya, di pada asalnya dia boleh. Kama fi sahih an Jabir bin Abdullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a lahu irqan wa tawahu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubay bin Ka'ab untuk mendatangkan dokter, tabib. Maka dokter atau tabib tersebut memutuskan untuknya uratnya wa kawahu, kemudian memberikan pengobatan dengan kain. Pengobatan dengan kain. Jadi asal hukum pengobatan dengan kain diperbolehkan. Pengobatan dengan kain adalah besi dipanaskan kemudian ditempelkan ke tubuh yang sakit. Ya, ditempelkan ke tubuh yang sakit. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fi sahih Bukhari an Anas annahu kawa min dhatil jambi wan nabi hayy. Di dalam sahih Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengobati dengan kain. Bahwasanya Anas bin Malik mengobati dengan kain tetangga-tetangga, dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu masih hidup. Artinya ini diperbolehkan, asal hukum kain diperbolehkan, sebagaimana asal hukum ruqyah diperbolehkan. Yang kurang pas adalah minta ruqyah, yang kurang pas adalah minta dikain. Kemudian warawat Tirmidzi wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah minasy-syaukah, bahwa diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengobati dengan penyakit kai As'ad bin Zurarah karena ada sakit pada kepalanya. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an asy-syifa'u fi thalatha syarbatu 'asal wa syartatu mihjam wa kayyati nar wa ana anha ummati anil kay. Dan di dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kesembuhan pada tiga perkara: meminum madu, kemudian melakukan hijama, kemudian obat dengan pengobatan kai dari api. Dan aku melarang umatku untuk mengobati penyakit dengan kai tersebut. Wa fi lafdhin wa ma uhibbu an attawil, di dalam lafaz yang lain riwayat Bukhari Muslim, aku tidak suka untuk melakukan kai atau dilakukan padaku kai. Nah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa tidak boleh minta kai. Tadammanat ahadithul kai arba'atu anwa', kata Imam Ibnu Qayyim, tercampur hadis-hadis kai itu empat perkara. Ahaduhum fi'lu, wa tsani adamu mahabbatihi, wa tsalith as-sana 'ala man tarakahu, wa rabi' an-nahyu anhu. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW melakukannya. Yang kedua, beliau tidak menyukainya. Yang ketiga, beliau memuji orang yang meninggalkannya. Yang keempat, beliau melarangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kai dijauhi. Kemudian wala ta'arada bainahuma bihamdillah, fa in fa'alahu yadullu ala jawazi wa adami mahabbati lahu la yadullu ala man'i min, wa amma as-sana'u ala tariki fa yadullu ala anna tarkahu awla wa afdal, wa amma an-nahyu anhu fa ala sabil al-ikhtiyar wal qarah. Dan tidak ada pertentangan di antaranya dengan pujian bagi Allah, bahwa siapa yang mengerjakannya maka ini diperbolehkan. Siapa yang tidak mencintainya tidak menunjukkan kepada terlarangnya. Sebagaimana misalnya tidak menyukainya, maka tidak menunjukkan hal tersebut terlarang. Adapun yang memuji, adapun pujian untuk yang meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa siapa bahwa meninggalkan kai lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Adapun larangan atas melakukan kai, maka ini adalah sesuai dengan pilihan ataupun terpaksa. Nah, kita lanjut. Qauluhu wa la yatatayyam. Jadi kalau ada yang bertanya kai itu apa sih? Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Pengobatan dengan besi panas. Ini ada saya perlihatkan, ya. Pengobatan dengan besi-besi panas. Nah, agar kaum muslimin mengetahuinya, bagaimana kai itu dilakukan. Nah, ini contoh saja, diobati dengan besi panas, ya. Nah, ini saya contohkan, mungkin bisa di zoom oleh kawan-kawan di Raja. Nah, ini kain, ini badan orang, ya, ini badan orang. Itu ditusuk dengan besi panas. Begitu juga ini, ya, bisa ditusuk dengan besi panas. Seperti itu. Itu namanya kain. Jadi asal hukumnya dia boleh karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi beliau tidak suka dan beliau memuji orang yang meninggalkannya dan beliau melarangnya. Nah, itu intinya. Jadi perbuatan Nabi Muhammad SAW terhadap Kain menunjukkan kebolehan. Ketidaksukaan beliau menunjukkan bahwa hal itu tidak menunjukkan terlarang. Pujian beliau menunjukkan bahwa meninggalkan, pujian beliau terhadap orang yang meninggalkannya ini menunjukkan lebih utama ditinggalkan. Nah, dan larangan beliau adalah pilihan dan juga kemakruhan, tidak sampai kepada keharaman. Kemudian selanjutnya, qauluhu wa la yatatayyarun, yaitu tidak melakukan tatayyur, merasa bernasib siap. Fahila yatasyahamuna bitayyur wa nahwiha wa sayati insyaallah bayan tayyara wa ma yata'allaqu biha fi babiha. Yaitu tidak merasa bernasib siap dengan burung-burung atau yang semisalnya, dan akan ada penjelasan insyaallah tentang tiarah dan yang berkaitan dengannya pada bab yang khusus. Kemudian qauluhu ala rabbihim yatawakkalun. Dzakara al-ashl al-jami' alladhi tanawwa'at anhu hadhihi al-af'al wal khisal huwa tawakkul 'ala Allah wa sidqul iltija' ilayh wal i'timad bil qalbi 'alayh alladhi huwa nihayatu tawqit tahqiq at-tauhid alladhi yusmiru kulla maqamin syarifin min al-mahabbati والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه, yang artinya dan atas Tuhan mereka mereka bertawakal. Di sinilah penulis Rasulullah SAW menyebutkan pokok dasar yang mengumpulkan perbuatan-perbuatan sebelumnya dan sifat-sifat sebelumnya untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu tawakal kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah adalah sebenar-benar menghadap dan bersandar hati kepadanya, dan ia adalah puncak dari penerapan tauhid yang membuahkan setiap kedudukan yang mulia berupa rasa cinta, rasa harap, rasa takut dan rela dengan Allah sebagai Tuhan sembahan dan rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa alam annal haditha yadullu ala annahum la yubashiruna asbaba aslan. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa mereka tidak mengerjakan sebab sama sekali. Fa inna mubasharatal asbabi fil jumlati amrun fitri wa daruri lam fikaka li ahadin anhu bal nafsu tawakkul mubasharatun li a'zamin asbab kama qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, yang artinya dan ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan tidak melakukan sebab sama sekali, karena sesungguhnya melakukan sebab termasuk daripada perkara yang fitrah dan harus dilakukan, tidak terpisah seorang pun darinya. Tetapi perkara tawakal sendiri tidak menafikan seseorang melakukan sebab-sebab. Jadi orang yang bertawakal tidak bukan berarti tidak melakukan sebab. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah pencukupnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah Allah pencukupnya, ai kafihi, yaitu pencukup orang tersebut. Jadi bukan berarti tawakal itu tidak mengerjakan sebab, ya. Tawakal tetap mengerjakan sebab, bahkan mengerjakan sebab termasuk daripada bagian dari tawakal. Nah, وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله kaliktiwa wal istisqa wal istirqa fatarkuhum lahu likaunihi sababan makruhan la siyama wal maridu yatashabbathu fima yadhunnu sababan li shifaihi bi khaytil ankabut. Tetapi yang dimaksud adalah bahwasanya mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh saat mereka sangat memerlukannya sebagai bentuk tawakal penyandaran diri kepada Allah, yang seperti melakukan minta agar orang mengobati dengan penyakit dengan obat pengobatan kain, minta orang agar meruqyah, ya. Maka saat dia meninggalkan hal tersebut, padahal itu adalah sebab, ya, tetapi dia tinggalkan karena sebab tersebut adalah sebab yang makruh. Apalagi kadang-kadang seorang yang sedang sakit itu dia mencari-cari tentang sesuatu yang bisa menjadi sebab untuk sembuhnya, walaupun hanya dengan khaytul ankabut, yaitu dengan apa itu namanya, dengan serat dari sarang tanah jengking, ya, sarang laba-laba maksudnya, ya, sarang laba-laba. Artinya kadang orang sakit itu dia mencari-cari agar bagaimana bisa sembuh dengan cara apapun. Nah, ini. Makanya Nabi Muhammad SAW menjauhkan agar hati seorang muslim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sini dulu karena kalau dilanjutkan tidak selesai, ya. Nah, ini kita sampai kepada wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, mereka orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sebab-sebab yang makruh untuk dikerjakan. Ya. Wallahu a'lam. Silakan kepada Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga bimbingannya dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan mendapatkan taufik bisa mengamalkan ilmu ini dan memahaminya dengan baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu di sesi kedua ini untuk bertanya di via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari Abdullah di Boyolali. Ustaz mau bertanya, apabila salah satu anggota tubuh saya sakit, seumpama perut, terus saya bacakan dengan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq, apakah yang saya lakukan ini boleh atau tidak, Ustaz? Syukran barakallahu fikum, mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Meruqyah asalkan dengan ayat Al-Quran, apapun ayat Al-Quran tersebut, maka diperbolehkan. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Maka bacaan Al-Quran dari ayat apapun, dari surat apapun, maka diperbolehkan. Ya. Dan tentunya lebih lagi kalau yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca surat Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu salah satu cara untuk meruqyah atau bacaan-bacaan yang dibaca untuk meruqyah. Tetapi yang disebutkan tadi diperbolehkan karena bacaan apapun yang dibaca dari Al-Qur'an dan ditujukan untuk sebagai ruqyah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, bertanya langsung seputar pembahasan di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saminah di Cibinong ya. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan ya Bu ya. Nah, silakan. Ustaz, baru kupik Ustaz. Ada seorang pemuda dia kerasukan. Dia kerasukan itu kesurupan. Setelah juga dia tidur di sebuah musola, dia kerasukan. Sang jin itu meminta sesuatu seperti buah gitu, makanan, lalu dituruti dengan yang merukyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang ibu rumah tangga, dia sering juga kerasukan. Nah, dirukyah dengan Pak Ustaz. Nah, itu gimana cara menanggulangi supaya dia tidak berulang-ulang kesurupan, Ustaz? Mohon nasihat-nasihat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun pertanyaan yang pertama, tidak boleh seorang yang meruqyah mengiyakan apa yang diminta oleh jin yang ada di dalam tubuh orang yang diruqyah, apapun permintaannya, karena berarti jika diiyakan berarti taat kepada jin tersebut. Dan itu yang diinginkan oleh jin, bahwa manusia taat kepadanya dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan untuk telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan mencoba membacakan dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya mengenai pengobatan menggunakan minyak. Minyak bintang atau binatang gitu, Ustaz. Karena banyak warga Kalimantan khususnya di daerah saya yang masih memakai pengobatan demikian. Jazakallahu khairan Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang benar adalah minyak bintang. Ini keyakinan sebagian orang bahwa minyak bintang tersebut bisa mengobati berbagai macam penyakit. Maka jawabannya adalah minyak bintang adalah sama dengan obat dan minyak-minyak lainnya. Jika dia memang terbukti dengan kehendak Allah sebagai obat penyembuh, maka boleh digunakan. Tetapi jika memang dia tidak terbukti sebagai obat penyembuh dan hanya sebatas keyakinan di luar keyakinan manusia biasa memakai kekuatan gaib, maka ini diharamkan untuk memakainya. Jadi dibedakan. Kalau memang seperti misalkan obat, sama dengan obat sakit kepala, obatnya minum obat tertentu ini maka sembuh. Nah, obat itu adalah sebab kauni qadari, sebab yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan dengan berbagai macam percobaan sebelumnya dan penelitian. Nah, begitu juga obat atau minyak bintang tersebut, jika memang dia terbukti dengan berbagai macam pembuktian, kemudian juga dia sudah diteliti secara medis menyembuhkan penyakit-penyakit, maka boleh dipakai. Tetapi jika belum terbukti, maka berarti menjadikan sebab yang bukan sebab sebagai sebab, maka ini termasuk syirik kecil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan kesempatan kali ini. Berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk Anda ingin menghubungi via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana ini? Saya asal dari Buton. Silahkan Pak pertanyaannya. Terkait produk kuning, Ustaz. Iya. Apakah dia salah satu kesyirikan besar atau kecil, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sihir dan dukun berbeda. Sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk pada seseorang yang disihir, baik itu pada jiwanya, perasaannya, ataupun pada anggota tubuhnya secara lahiriah. Itu namanya sihir. Dan sihir hukumnya haram dan pelakunya kufur sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Allah berfirman, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Yang artinya sesungguhnya kami dua malaikat Harut dan Marut adalah ujian bagi kalian, maka janganlah kalian belajar sihir. Ya, maka kalian akan kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajari manusia sihir, dan ini kekufuran yang jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu penyebab sihir adalah kekufuran karena minta bantuan dengan jin. Minta bantuan dengan jin. Kemudian juga mengaku mengetahui akan hal gaib. Kemudian juga menghinakan syiar-syiar Islam, karena sihir tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan penghinaan terhadap syiar-syiar Islam, diantaranya Allah, Nabi Muhammad, kemudian Al-Quran, seperti menjadikan Al-Quran sebagai pijakan saat buang air besar, kemudian menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, kemudian sholat wajib sengaja tanpa berwudu dan seterusnya. Ini menghina, dan dengan sebab itulah mereka kufur atau melakukan kesyirikan. Nah, adapun dukun lebih condong kepada pengobatan, mengobati orang yang sakit. Dan dukun berbagai macam. Ya, banyak dukun-dukun di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengobati. Maka yang tercela dalam agama Islam adalah dukun yang mengobati dengan minta bantuan kepada jin, dengan melakukan sesaji-sesaji yang diberikan untuk jin. Maka ini adalah pelakunya syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesulitan, ya, kesulitan. Menunjukkan bahwasanya seorang yang melakukan perdukunan, yang meminta bantuan kepada jin, maka ini termasuk perbuatan syirik akbar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Iya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu, mohon maaf Ibu, suaranya belum jelas kami tangkap. Mungkin agak sedikit terputus-putus nampaknya. Kami mohon maaf sekali. Ibu nanti bisa menghubungi nomor kami kembali. Silakan masih di 021 823 6543. Halo. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Dari kami, dari Abu Abdullah Sinamsi. Silakan pertanyaannya. Iya, apabila kita sedang sakit, apakah dianjurkan kepada terobat karena hidupnya itu mengukur dosa. Namun di sisi lain, ibadah kita kurang semangat atau kurang maksimal karena keadaan tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan? Kurang jelas, Bapak, mohon maaf diulangi kembali, diperjelas, mohon maaf jangan terlalu mendekat dengan telepon ya, silakan Pak, diulangi lagi pertanyaannya. Oh iya, baik. Apabila kita sedang sakit, apakah dianjurkan segera berobat karena sejatinya itu pengukur dosa, namun sisi lain ibadah kita kurang semangat atau kurang maksimal karena keadaan tersebut. Ya. Apa yang dilakukan? Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertanyaan ini jawabannya dilarikan kepada hukum asal berobat. Maka hukum asal berobat adalah boleh, bahkan dianjurkan, bahkan di sebagian madhab fikih mewajibkan jika obat tersebut adalah benar-benar menyembuhkan. Ya, hukum asal berobat adalah boleh, sebagian ulama fikih menganjurkan, bahkan diwajibkan jika benar-benar menyembuhkan. Seperti yang terjadi sekarang, misalkan vaksin, maka hukum asal berobat, vaksin seperti berobat, ya, hukum asal berobat mubah boleh dan dianjurkan, bahkan wajib jika memang benar-benar bisa mencegah dari penyakit COVID-19 ataupun mengurangi efek yang sangat buruk dari penyakit COVID-19. Menurut mazhab Syafi'i, jika obat tersebut dinyatakan manjur untuk mengobati sebuah penyakit, menjadi wajib. Nah, kemudian, dan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Inna Allah ma anzal da'an illa walahu dawa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali memiliki obatnya. Bi kulli da'in dawa. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Fatadawu ibadallah. Maka berobatlah wahai hamba Allah. Wa la tadawu bi haram. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, oleh sebab itulah, siapa yang sakit dianjurkan untuk berobat. Entah itu obatnya dengan obat syar'i dini, yaitu syariat, dan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, seperti ruqyah dan semisalnya, misalkan juga madu, haba sauda, obat-obat syar'i dini. Atau dia kauni qadar, obat-obat yang ditakdirkan oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit. Maka dianjurkan dia berobat. Nah, bukankah itu sebagai penggugur dosa? Maka jawabannya iya. Oh, penyakit tersebut sebagai penggugur dosa jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan berharap pahala dari Allah. Tetapi tidak boleh kita kemudian berharap sakit terus atau menginginkan sakit terus agar terus digugurkan dosa. Ini tidak benar pemikiran seperti itu. Nah, oleh sebab itulah berobatlah saat sakit, karena dia dianjurkan dan disyariatkan. Bahkan seperti yang saya ungkap tadi, sebagai ulama fikih mengatakan dia wajib jika memang terbukti mengobati. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat dari hamba Allah di Madiun. Ustaz mau bertanya, adik saya semenjak di pondok pesantren seringkali kesurupan. Bagaimana solusinya? Dan pondok pesantrennya itu bukan yang sunnah tapi yang tradisional. Pernah disuruh sama Ustaz dan pondok itu untuk puasa selama 1 tahun. supaya bisa sembuh dari sering kerasukan. Terima kasih Ustaz, mohon nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bagi siapa yang sering kerasukan jin, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak atau meningkatkan tauhid dia kepada Allah, kemudian memperbanyak doa, mengerjakan amalan-amalan wajib sebelum amalan-amalan sunnah, bertakwa dia, meninggalkan maksiat. Karena Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dan Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal, termasuk daripada takwa, maka tingkat takwa yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Kemudian yang kedua yang harus dia lakukan adalah dia meruqyah dirinya secara mandiri. Bacaan yang dibaca adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dia terus meruqyah dirinya dengan itu sambil dia berdoa kepada Allah, membaca doa-doa ruqyah seperti Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'zini, ya. Kemudian juga seperti Allahumma rabban nas mudhibil ba's isbi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqam wa la alam, dan lain-lainnya dari doa-doa Rasulullah SAW saat membukinya. Dan yang paling utama adalah dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dianjurkan oleh pesantren yaitu berpuasa setahunan penuh, maka ini tidak disyariat, tidak dimakruhkan dalam syariat Islam untuk berpuasa setahunan penuh. Karena Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa wisal, yaitu berpuasa setiap hari berpuasa setiap hari terus menerus. Nah, ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau dia berpuasa setiap harinya maka sah puasanya, tapi dimakruhkan seorang muslim untuk berpuasa setiap harinya yang mana dia tidak pernah tidak puasa. Ini nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil wisal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari berpuasa wisal. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik via telepon maupun pesan singkat. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang kita baca pada pagi ini, saya ringkas. Yang pertama, yaitu seorang muslim harus mengedepankan keikhlasan. Tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Seperti Abdurrahman bin Husain, beliau mengatakan, saya bangun bukan karena sholat malam, tetapi karena terkena sengatan kelajeng. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis, dari cerita ini adalah bahwa seorang muslim saat beramal ibadah harus selalu didasari oleh hujjah, dasar-dasar dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tidak asal mengerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu boleh meruqyah, terutama ruqyah karena penyakit ain, mata jahat, atau karena terkena sengatan binatang yang berbisa. Kemudian yang keempat adalah seorang muslim disyariatkan untuk mengamalkan apa yang sudah dia dia ketahui. Sebagaimana Abdurrahman bin Husain dipuji oleh gurunya Sa'id bin Jubair rahimahullah saat mengamalkan apa yang sudah diketahui. Kemudian yang kelima, bahwa ilmu, seorang yang berilmu tidak boleh sombong, karena di atas dia masih banyak ilmu-ilmu lain yang belum dia ketahui, seperti yang terjadi pada Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa umat Nabi Musa alaihissalam sangatlah banyak, sebagaimana juga umat Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Buktinya para nabi ada yang tidak punya pengikut, ada yang pengikutnya cuma satu, ada yang dua, ada yang kurang dari 10. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Dan dari 70.000 tersebut membawa setiap 1.000-nya 70.000. Kemudian sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang tidak minta ruqyah, yang tidak minta diobati dengan kain, yang tidak bertatayur, merasa bernasib sial dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu alam. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.